Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas persoalan masa kecil Rasulullah yang akan dimulai dari masa kelahiran Rasulullah hingga kurang lebih wafatnya Aminah, ibunda Rasulullah. Masa kelahiran Rasulullah itu akan kita mulai dari peristiwa tentara bergajah yang dikirimkan oleh Abrahah yang berkedudukan di selatan, yaitu di Yaman, untuk menyerang Ka'bah. Mengapa Abrahah ingin menyerang Ka'bah? Sebab pada saat itu, negara-negara Romawi yang melingkari Jazirah Arab ingin berebut pengaruh kepada Jazirah Arab. Karena mereka beranggapan orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang sangat-sangat cerdik dalam berdagang, sangat-sangat kuat apabila dijadikan cadangan pasukan. Maka Abrahah ini ingin menaklukkan kota Mekah karena beranggapan pusat kegiatan orang-orang Arabia adalah di kota Mekah. Dan dia sadar dia tidak bisa menaklukkan orang Arab hanya dengan kekuatan pasukan. Karena barangkali kalau hanya dengan kekuatan pasukan, dia bisa kalah atau orang-orang Arab mungkin akan tidak menurut juga kepadanya, hanya akan membayar upeti saja. Abrahah sadar pusat kekuatan orang-orang Arab terletak di Ka'bah. Maka Abrahah sebelum menaklukkan Mekah, membangun alternatif, ya, semacam alternatif pusat peribadatan baru yang adanya gitu ya di sebuah gereja yang namanya Al-Qulais atau Qulais gitu ya. Disebut saja namanya Qulais, yang ini bentuknya sebuah gereja besar. Kenapa gereja? Karena memang Abrahah itu yang tidak pernah diceritakan orang agamanya Kristen. Ya, Abrahah itu adalah penyembah Allah dan juga sekaligus penyembah Yesus Kristus. Nah, sampai di sini gitu ya. Abrahah ini kemudian bergerak dengan tentaranya membawa pasukan bergajah gitu ya, ingin menaklukkan kota Mekah. Tentu saja sepanjang Jazirah Arabia itu tidak ada yang punya pasukan bergajah karena pada saat itu orang-orang Arab kebanyakan menggunakan unta atau kebanyakan juga menggunakan kuda. Terjadilah peristiwa yang terkenal itu ketika Ka'bah itu diserahkan oleh Abdul Muthalib langsung kepada Allah. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Abdul Muthalib atau bangsa Arab secara umum kenal dengan Allah, menyembah Allah, karena pada saat itu bangsa Arab menyerahkan kota Mekah kepada Allah langsung. Tapi yang jadi masalah di sini kan cara menyembahnya. Maka la ilaha illallah saja sebetulnya tidak cukup. Karena ini masih gitu ya, Allah masih beranggapan bahwa mereka itu masih membutuhkan seorang nabi yang menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menyembah Allah. Tidak hanya cukup sampai menyadari bahwa ada Allah yang mengatur ini semua, tapi juga bagaimana cara menyembah Allah. Tidak lama setelah peristiwa itu, yang kita tahu akhirnya tentara Abrahah itu dihancurkan oleh burung Ababil yang datangnya dari arah laut. Ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan 1 bulan, ada juga bahkan yang mengatakan 3 tahun setelah peristiwa bergajah Rasulullah dilahirkan. Ya. Dari proses kelahiran Rasulullah ini tentu kita bertanya-tanya, bagaimana sih keluarganya Rasulullah pada saat itu? Aminah itu dari kalangan Bani Zuhrah. Ya. Aminah dari kalangan Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini dari kalangan yang ini paling mulia juga di kota Mekah, tapi bukan pemimpin kota Mekah. Bani Zuhrah itu dari kalangan orang paling kaya di kota Mekah, juga kaum yang berbagi kekuatan politik dengan Bani Hashim. Nah, Abdullah ini berasal dari anak Abdul Muthalib yang bukan anak terakhir, bukan juga anak pertama. Artinya dia ini anak tengah-tengah, gitu ya, yang di usia kecilnya. Abdul Muthalib pernah punya nazar, seandainya dia punya anak laki-laki gitu ya, akan dia persembahkan kepada berhala. Nah, kemudian Abdul Muthalib ini nyaris saja disembelih sampai kemudian gitu ya. Abdullah ini hampir saja disembelih sampai kemudian orang-orang kota Mekah mencegahnya karena mencintai Abdullah. Abdullah ini digambarkan sebagai orang yang sangat-sangat tampan. Ya, ketika Abdul Muthalib ini menikah dengan Aminah, banyak perempuan-perempuan di kota Mekah yang kemudian pingsan mendadak. Nah, sampai di sini gitu ya. Abdullah ini ketika menikah dengan Aminah, banyak perempuan-perempuan yang melihat tampaknya Abdullah ini memiliki tanda kelebihan sehingga banyak perempuan yang ingin menikah dengan Abdullah. Tapi Abdullah menjatuhkan pilihannya kepada Aminah. Dan kemudian gitu ya, banyak cerita-cerita palsu yang menurut Dr. Akram Dia Al-Umari dalam bukunya Sahih Sirah Nabawiyah, kelahiran atau masa kelahiran Rasulullah ini gitu ya, atau masa kehamilannya Aminah sehingga melahirkan Rasulullah, banyak diimbuhi cerita-cerita palsu yang cerita-cerita ini ternyata mirip dengan cerita-cerita yang berasal dari Persia, mirip juga dengan cerita-cerita yang asalnya dari kebudayaan Romawi. Yang jelas, cerita yang sahih sampai kepada kita gitu ya, cerita yang betul-betul bisa dipastikan kebenarannya, atau sebenarnya juga tidak bisa dipastikan kebenarannya karena ini jalur sanad hadisnya itu agak terputus. Yang bisa sampai kebenarannya kepada kita itu, yang jelas Aminah hanya merasakan kehamilan yang sangat-sangat mudah. Ketika Rasulullah dilahirkan, Aminah tidak merasakan sakit. Sudah hanya sebatas itu, gitu ya. Atau jikapun ingin diteruskan, gitu ya, Aminah ini tidak merasakan kesulitan yang amat sangat sebagaimana wanita-wanita hamil biasanya itu merasakan kesulitan. Itu saja. Nah, ketika Aminah ini hamil gitu ya, tampaknya jadi begini. Hasyim itu menikah gitu ya, yang nanti ibunya Abdul Muthalib, kan Hasyim itu kakek buyutnya Rasulullah. Hasyim itu menikah dengan seseorang yang menjadi anak dari kepala suku Bani Adi bin Najjar. Bani Adi bin Najjar ini adanya di Madinah. Artinya Abdul Muthalib itu ibunya orang Madinah. Nah, Abdullah itu wafat ketika dalam perjalanan dagang juga lewat kota Madinah. Tampaknya gitu ya, Abdul Muthalib juga wafat ini ketika menziarahi saudara-saudaranya dari kalangan Bani Adi bin Najjar. Sehingga Abdullah itu dimakamkan di kota Madinah. Nanti Aminah itu sebetulnya juga wafat gitu ya, pada saat Aminah itu pulang dari menziarahi paman-paman Rasulullah dari kalangan Bani Adi bin Najjar. Jadi nasabnya Rasulullah, meskipun ini nasabnya sudah sampai nenek buyut gitu ya, ternyata tetap lestari. Ini yang menyebabkan bukan tanpa alasan kalangan Bani Adi bin Najjar itu sangat menerima dakwahnya Rasulullah. Bukan tanpa alasan kota Madinah itu mudah sekali menerima dakwahnya Rasulullah kelak 20 tahun atau 40 tahun gitu ya setelah Rasulullah itu dilahirkan, kemudian tersiar kabar bahwa saudara jauh mereka itu diangkat menjadi nabi, mereka sudah menunggu-nunggu datangnya nabi itu yang juga secara qadarullah datangnya dari saudara mereka sendiri. Jadi bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan juga kenapa Rasulullah itu hijrah ke kota Madinah, karena memang di kota Madinah itu ada saudara-saudaranya. Di antara saudara Rasulullah yang berasal dari kaum Bani Adi bin Najjar adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang yang saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu numpang sebentar di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, jadi pertama, tradisi menyambungkan nasab ini sudah ada gitu ya di masa Rasulullah kecil. Ini tradisi baik yang harus kita teruskan. Yang kedua, pada saat Rasulullah kecil gitu ya, pada saat Rasulullah ini dilahirkan, kakeknya ini menjadi penguasa efektif di kota Mekah, Abdul Muthalib. Ya, pada saat nanti Abdul Muthalib itu meninggal ketika Rasulullah itu usianya sekitar 8 tahun atau 6 tahun gitu ya, yang menggantikan Abdul Muthalib ini adalah anak pertamanya, Zubair bin Abdul Muthalib. Jadi sebelum Abu Thalib ada penguasa kota Mekah, setelah Abdul Muthalib, sebelum Abu Thalib itu kakaknya Abu Thalib namanya Zubair bin Abdul Muthalib. Tapi sampai di sini bagaimana sih kondisi sosial pada saat Rasulullah itu kecil? Jadi pada saat itu memang ada beberapa penyakit ya yang beredar di kota Mekah, sehingga salah satu alasan kenapa pada saat itu ada tradisi menitipkan anak ke suku-suku yang terletak di daerah-daerah terpencil adalah adanya wabah penyakit yang biasa menimpa perkotaan. Kenapa? Wajar seperti hari ini kalau ada orang luar negeri datang ke Indonesia, biasanya dia harus punya surat keterangan sehat. Karena biasanya pada saat itu ketika pedagang-pedagang kota Mekah itu pulang dari Syam atau pulang dari Yaman, berangkat lagi ke Afrika atau berangkat ke Persia atau berangkat lagi ke Syam, dia membawa banyak sekali wabah penyakit, ya, banyak sekali penyakit yang kemudian penyakit-penyakit ini bisa menulari bayi. Oleh sebab itu, gitu ya, saat Rasulullah itu lahir, pertama kali ini disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini budak, gitu ya, budaknya apa pembantunya Aminah. Dan kemudian setelah disusui oleh Thuwaibah, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini, As-Sa'diyah ini menandakan marga Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu suatu bani kecil dari lingkungan kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin itu masih saudara juga dari Quraisy, tapi agak jauh, gitu ya. Ini agak jauh. Ini hubungannya nasabnya itu ke 10 ke atas Rasulullah itu nanti baru berhubungan. Tapi ini tetap bangsa Arab juga, artinya jangan dibayangkan gitu ya, terus suku terpencil itu berarti sangat kampung sekali. Enggak. Karena pada saat itu Bani Sa'ad tidak punya kebiasaan berdagang keluar kota, gitu ya. Di antara ibrohnya, sebagaimana yang diakui Rasulullah sendiri, Rasulullah itu mengakui bahwa pengasuhannya di masa kecil di Bani Sa'ad ini berperan untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Jadi kan Rasulullah itu salah satunya juga punya kelebihan, dikatakan juga mukjizat jawamiul kalim, kata-kata yang singkat, padat, tapi mengandung makna yang sangat banyak dan indah. Coba lihat hadis Rasulullah itu kan mudah sekali dihafal dan mudah sekali dikutip dan mudah sekali untuk dikenang-kenang. Kenapa? Karena memang susunan bahasanya itu indah. Dan bukan tanpa alasan, melalui lisan Rasulullah lah Allah itu memilih untuk menurunkan Al-Quran. Allah itu memilih untuk mewariskan Al-Quran kepada umat manusia melalui lisan Rasulullah. Bukan tanpa alasan, di masa kecil Rasulullah itu harus dijaga lisannya. Gitu ya. Jadi kalau nanti gitu ya, kita ingin anak-anak kita itu menjadi seorang juru dakwah, modal pertama seorang juru dakwah itu adalah lisan. Pastikan ayahnya dan ibunya atau keluarga besar atau tetangga-tetangga tempat si anak ini dibesarkan itu punya lisan yang bagus, punya lisan yang murni. Ini bukan masalah dia banyak baca buku, bukan masalah banyak ini itu, tapi dia mendapatkan pengalaman kata-kata yang unik dan banyak. Ya, bukan tanpa alasan. Menurut catatan Dr. Ali As-Salabi, untuk menyebutkan kata madu saja, ya, madu ini punya sekitar 60 kosakata. Ya. Ini mungkin kelebihannya orang Arab, seperti juga bahasa Indonesia yang asli, gitu ya. Bahasa Indonesia yang asli itu kan banyak sekali memiliki keragaman kosakata untuk masalah misalnya nasi. Ya kan? Dari apa? Padi, gabah, ya, beras, nasi, bubur, gitu ya. Nanti kalau di bahasa Jawa lebih banyak lagi. Nah, ini yang kemudian apa namanya jadi kelebihan. Jadi jangan mentang-mentang si anak ini menguasai beberapa bahasa lantas dia cerdas, tidak juga. Kemampuan berbahasa artinya kemampuan si anak ini menyampaikan apa yang menjadi maksud hatinya itu penting. Dan terutama gitu ya, orang-orang desa ini rata-rata punya kesopanan juga gitu ya, yang lebih halus daripada orang kota. Nah, kesopanan inilah yang kemudian diwariskan kepada Nabi Muhammad. Artinya di masa kecil, usia Nabi Muhammad ini masih disusui, itu kira-kira mungkin 6 bulan atau kira-kira setahun, sampai kemudian usia Nabi Muhammad itu 4 tahun lebih, ini Nabi Muhammad belajar adab. Gitu ya. Belajar adab, artinya, dan ada juga cerita ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad itu tidak kemudian diistimewakan. Ini tidak kemudian babysitternya itu kemudian mengistimewakan Nabi Muhammad dalam arti ya diasuh, dimanjakan. Enggak. Ditaruh di kambing, ditaruh di kandang kambing, disuruh mengasuh kambing. Sampai ada cerita kan kemudian gini ya, ketika Nabi Muhammad itu pembelahan dada, artinya dua malaikat yang berupa dua manusia itu datang kepada Nabi Muhammad dan membelah dada Nabi Muhammad di masa kecil. Ini kan ceritanya ketika Nabi Muhammad itu kan sedang menggembala kambing. Oke, Nabi Muhammad memang bangsawan. Oke, Nabi Muhammad memang cucu dari seorang pemimpin Mekah. Tapi kemudian keahlian menggembala, ya, keahlian menggembala yang mungkin kalau di masa sekarang ini keahlian yang remeh, tapi keahlian ini dan apa namanya tetap diwariskan, gitu loh. Dan Nabi Muhammad membaur dengan anak-anak dari orang-orang desa itu. Ya, cara terbaik mengajarkan anak-anak bahasa, membaur dengan penutur bahasa. Yang kedua, cara terbaik mengajarkan anak-anak itu santun dan ramah, karena sebagai pedagang, kan nanti ya, orang-orang Mekah ini kan kebanyakan profesinya sebagai pedagang. Kemampuan sebagai pedagang itu kemampuan untuk supel kepada semua orang. Maka Nabi Muhammad itu dikasih kemampuan menggembala, gitu ya. Dan di antara ibroh, gitu ya, Nabi Muhammad ini di kampung, dengan keterampilan menggembala itu, Nabi Muhammad itu menjadi orang yang sabar. Karena namanya menggembala binatang itu harus sabar. Ya, menggembala kambing itu tidak sederhana. nanti ada kambing yang lepas, nanti ada kambing yang apa, yang diterkam binatang buas, ada kambing yang terluka, ada kambing yang hamil, ada kambing pemimpin, ada kambing yang menjadi pengikut. Ini tidak sederhana dan butuh kesabaran, ya. Harus terkena kotorannya, harus terkena juga baunya. Ini butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar, dalam tanda kutip ya, jijian dan lain-lain, tidak akan bisa menggembala kambing. Ini nanti menjadi modal dia ketika berhadapan dengan masyarakat. Tipikal penggembala itu biasanya ramah. Karena kalau penggembala itu tidak sabaran, mudah marah, binatang itu peka. Binatang ini akan mudah lari. Jadi ya, jadi ini yang terjadi pada masa kecilnya Nabi Muhammad. Dan ketika nanti Nabi Muhammad dikembalikan kepada Aminah, apa sih? Atau siapa sih yang menjadi tetangga-tetangganya? Jadi kan pemukiman di kota Mekah itu sudah kita ketahui, ya, bentuknya ini seperti klaster-klaster di makanan pizza. Gitu ya, artinya berkelompok-kelompok yang setiap masing-masing kelompok-kelompok ini adalah keluarganya sendiri. Artinya di sana tidak ada orang asing, karena setiap gugusan-gugusan rumah selain tetangganya adalah keluarganya sendiri juga, gitu loh. Dan ada memang catatan, siapa sih membiayai Nabi Muhammad ketika kecil? Ada catatan bahwa yang membiayai Nabi Muhammad ketika kecil itu adalah Abu Lahab. Bagaimana ceritanya? Ketika Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi dan berdakwah kepada keluarganya, orang yang paling keras menolak dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Mengapa? Salah satu tantangan keras Abu Lahab adalah, "Wahai Muhammad, bukankah dulu di masa kecil ini kami yang membiayaimu? Bukankah di masa kecil ini kami juga yang mengasuhmu, membesarkanmu, dan lain-lain? Tapi kenapa sekarang engkau malah ingin menggugat Tuhan-Tuhan kami?" Ini menjadi petunjuk bahwa Abu Lahab itu, gitu ya, itu menjadi pembiaya Nabi Muhammad ketika bapaknya sudah tidak ada. Memang pengasuhan itu terletak kepada Abdul Muthalib. Ya, tapi kemudian setelah Abdul Muthalib meninggal dan digantikan oleh Abu Thalib bukan orang yang berkecukupan. Sehingga sebagian biaya pengasuhan Nabi Muhammad ditanggung juga oleh Abu Lahab. Jadi jangan digambarkan bahwa Abu Lahab itu dari kecil adalah orang yang memusuhi Rasulullah. Enggak juga. Ya, Abu Lahab ini adalah orang baik yang mau membiayai Rasulullah. Cuma kemudian ketika Tuhannya diserang, ketika pangkal dari kesombongannya itu diserang, dia baru memusuhi dakwah Nabi Muhammad. Nah itu ya, kira-kira bagian pertama kajian ini mengenai masa kecil Nabi Muhammad. Ini ya, garis besarnya saja, tidak berurut secara kronologis, tapi yang jelas mengenai masa kecilnya Nabi Muhammad, saya terangkan dengan ringkas. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.